ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hafalannya sampai ayat yang ke 9 ya. Naam, iqra'u jami'an. Dari talabah, ikhwah, masyrifun, mudarrisun, tafadhalu jami'an. Nah, kita murojaah. Pertanyaan untuk ikhwah. Nah. Siapa? Siapa yang kemarin belum ditanya dari ikhwah? Pak Bukhari sudah ya? Belum jawab. Antum belum jawab toh? Start dari antum. Berdiri dulu. Nah. Diterjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Nah, menyerah sebelum bertempur. Nah. Ditunjuk dari ikhwah sebelah kanan, sebelah kiri yang belum ditanya kemarin. Ah, Pak Abdullah. Ya. Kum awalan. Diterjemahkan, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jangan lihat. Nah, itu bukan murojaah namanya, membaca. Halo, lihat lagi. Nah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, makanya insyaAllah ditunjuk setelahnya siapa? Mas Freddy. Ya, kum. Kum antum, ha? Tadi sudah diterjemahkan, maknanya adalah barang siapa yang dilindungi dari sifat kikir pada dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Asyuh, sifat pelit, sifat kikir, apakah terbatas pada masalah harta materi saja? Pertanyaannya yang pertama. Apakah terbatas hanya pada masalah materi, uang, harta saja? Apa jawabannya? Tidak. Apa cakupan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini yang dilindungi dari sifat syuhha nafsihi, kekikiran jiwanya, mencakup masalah apa? Yang telah disebutkan oleh al-mufassir As-Sa'di rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. La tadri, naam, ditunjuk siapa? Bisa nyebrang ke sebelah kanan saya, terserah. Tidak mesti di hadapan antum. Siapa? Yang belum ditanya kemarin. Mas Sandra, ya. Tanggung jawab, ya, murojaah bersama. Dalam masalah apa? Terlindung dari sifat kikir, pelit. Dalam masalah syariat, yaitu dalam masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ihsan barakallahu fiik. Tunjuk setelahnya yang belum ditanya. Bisa nyebrang ke sebelah kanan. Terserah. Siapa? Bukan Zun. Bukan Zun cuma satu. Gak usah nolak-nolak. Pak nolak-nolak kanan kiri. Nah, bagaimana kondisi seorang hamba yang dia itu terlindung dari sifat kikir pelit dalam masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Kok merugi? Terlindungi dari sifat kikir pelit dalam masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasul-Nya. Apa yang terjadi pada hamba tersebut? Paham soal? Dipahami soalnya? Apa belum paham? Belum paham. Saya ulang. Seorang yang terlindungi dari sifat kikir dan pelit dalam masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada hamba itu? Dia akan beruntung. Terus apa lagi? Dikiaskan, disamakan dengan orang yang terlindungi dari sifat pelit dalam masalah harta. Dia akan apa? Dermawan. Sekarang dalam masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dia akan titik-titik. Aiyah, dia mudah dalam beribadah, dalam melaksanakan amal soleh dan seterusnya. Terima kasih Hasan Barakulahi. Nah, sampai sini. Kemudian yang disebutkan oleh Imam Musa'adi rahimahullah ta'ala, sifat-sifat Abu Gansun ditunjuk siapa? Yang belum ditanya. Sudah Pak Sudipun. Abu Zura sudah ya? Sudah. Pak Baydawi sudah ya? Sudah jawab belum? Belum dong. Sudah berdiri tapi belum jawab. Ya. Fadal bangun, Pak Baydawi. Nah. Disebutkan oleh Al-Imam Musa'adi rahimahullah ta'ala bahwa sifat kikir ini adalah pusat dari apa? Sifat kikir ini, sifat pelit. Pusatnya dari masalah apa? Pusatnya apa? Sumbernya apa ini? Sifat pelit ini. Kalau orang sudah pelit berarti dia akan sumber apa ini? Sifat pelit ini. Cuma butuh satu kata saja untuk antum menjawab. Sumber dari titik-titik. Ingat, tafsir yang kemarin saya jelaskan. Tidak ingat juga dua kali, nanti ditagih lagi. Ah, ditunjuk saudaranya. Yang belum menjawab, yang belum ditanya sudah. Toleh kanan, ada siapa? Assalamualaikum, Abu Ahmad, naam. Tadi sudah difahami insyaAllah pertanyaannya, sumber dari segala kejelekan. Ha, kita sumber dari segala kejelekan. Hasan barakallahu fiik. Ya. Nah. Kemudian fadhil ditunjuk siapa setelahnya? Abu Tufail sudah. Yang anaknya satu enggak apa-apa, yang anaknya dua enggak apa-apa, yang sudah punya cucu juga enggak apa-apa. Siapa? Khalil. Khalil ikhwah apa bukan? Kayaknya masih santri itu. belum nikah itu. Nah, yang sudah berkeluarga. Khalil nanti disimpan dulu. Hah? Iya, saya. Abdul. Pak Didi ya. Nah. Dari sifat-sifat yang telah disebutkan pada tafsir sebelumnya, sifat tersebut dimiliki oleh siapa? Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Hah? Orang alim, siapa orang alim itu? Kiai? Hah? Harun ibadah? Yang lebih pas lagi kalimatnya apa? Pas? Pas. Taib. Dilempar ke saudaranya. Yang terlihat nunduk sekali, insyaallah itu bisa menjawab. Abu Alman, sifat-sifat yang sudah dijelaskan dalam tafsir ini dimiliki kum dulu, berdiri dulu. Nah, ya dimiliki oleh siapa sifat ini? Ulama masih kurang. Ulama terus? Sudah? Ya, dilempar lagi. Modal merojaah lagi. Banyak ikhwan, gak usah bingung. Abu Faiz, nah tetangganya masya Allah. Semoga bisa membantu. Ya, tadi sudah ada kata kunci. Al-ulama, nah al-a'immah. Para imam, para ulama. Nah, siapa lagi? Ini siapa mereka? Hah? Secara umum siapa? Al-Muhajirun Al-Ansar. Mereka adalah siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Man yaqra min al-talaba? Ya. Tafsirnya ayatnya dibaca dulu di sini. Walladzina ja'u min ba'dihim. Siapa ada enggak? Ya? Coba dibaca dulu ayatnya enggak apa-apa. Dari ayat ke 10 sampai 13. Ayat hasbuk barakallahu fik hasan. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 di sini disebutkan ayatnya dulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. طيب معنى يا والذين جاءوا من بعدهم, dan orang-orang yang datang setelah mereka, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ighfir lana, berilah ampunan kepada diri kami, berilah ampunan kepada diri kami, wali ikhwanina dan untuk saudara-saudara kami, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami, yang telah mendahului kami, bil iman, dengan iman, dengan keimanan. Wala taj'al, dan jangan jadikan, fi qulubina, pada kalbu kami, dan jangan jadikan pada kalbu kami ghillan, kedengkian. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Lembut dan Maha Pengasih. Maha Lembut dan Maha Pengasih. Alam tara ila alladzina, alam tara, tidakkah Engkau melihat? Tidakkah Engkau melihat? Ila alladzina nafaqu, kepada orang-orang munafiqin, orang-orang yang nifak. Yaqulun, mereka mengatakan, li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, alladzina kafaru, kepada rekan-rekan mereka yang kufur, min ahli jannah ma'akum, benar-benar kami akan keluar bersama kalian, benar-benar kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan menaati seorang pun selamanya. Untuk mengurungkan ya bantuan kepada kalian. Wa in qutiltum, dan bila kalian diperangi, dan bila kalian diperangi, lanansurannakum, benar-benar kami akan memberikan bantuan kepada kalian. Dan bila kalian diperangi, benar-benar kami akan memberikan bantuan pertolongan kepada kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yashhadu, mempersaksikan, innahum lakadhibun, sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Lain ukhriju, apabila mereka dikeluarkan, diusir, la yakhrujuna ma'ahum, orang-orang munafik tidak akan keluar bersama mereka, ahlul kitab. Bila mereka dikeluarkan, orang-orang munafik tidak akan ikut keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum, dan bila mereka diperangi, bila mereka diperangi, la yansurunahum, benar-benar orang munafik ini tidak akan memberikan bantuan kepada mereka, ahlul kitab. Wala in nasaruhum, pun bila mereka membantu, ya membantu ahlul kitab, layuwallunnal adbara, mereka benar-benar akan lari mundur. Mereka benar-benar akan lari mundur. Thumma la yunsurun, kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Fa'antum ashaddu rahbatan, kalian benar-benar ya ditakuti oleh mereka, fi sudurihim, pada dada-dada mereka, minallah, dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, karena mereka qaumun, adalah kaum, la yafqahun, yang tidak memahami hakikatnya. Baik, ini makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-13, dan pada yakni ayat ke 10, afwan, ayat ke-10 sampai ayat yang ke-13. Ayat-ayat ini secara global atau keintisarinya menjelaskan di antara kondisi, ya, yang pertama adalah kondisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah generasi yang datang setelah na'am para sahabat na'am radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang di antara sifat-sifat orang-orang munafikin. Ya, di antara sifat-sifat orang munafikin yang hendaknya masing-masing kita menjauhinya. Dan sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan kebusukan kalbu mereka. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita ikuti tafsirnya dari As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullahu wa hasbu man ba'dahum min al-fadli, dan cukuplah man ba'dahum, orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, minal fadli, mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ayyasira khalfahum, untuk berjalan di belakang mereka, meniti jejak ya para sahabat. Ya, para sahabat telah belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akhlaknya, mempraktikkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Cukuplah sebagai keutamaan kita berjalan di belakang jejak mereka. Wa yatamma bihudahum, dan menjadi makmum, ya, mengikuti dengan petunjuk-petunjuk mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Karena para sahabat mereka adalah hum al-a'immatul a'lam, sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, mereka adalah para ulama, para imam, para pemimpin yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza dzakara Allah min al-lahiqin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari orang-orang yang datang setelah para sahabat, man huwa mu'tammun bihi. Ya, ada orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, wasairun khalfahum, dan berjalan di belakang mereka. Nah, faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Min ba'dihim, apa tafsirnya? Dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah, ay min ba'dil muhajirin wal ansar, orang-orang yang datang setelah masa generasi al-muhajirin, ya, dan juga sahabat al-ansar. Ya, mereka yaqulun, ya, orang-orang yang beriman ini mengatakan, nah, generasi ini mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulun ala wajhin nushi, dengan bentuk nasihat, ya, di anfusihim, yakni memberikan kebaikan untuk diri mereka sendiri, wa li sa'iril mu'minin, dan memberikan kebaikan untuk kepada, yakni untuk seluruh kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Apa ucapan mereka, apa doa mereka? Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ya Allah, ighfir lana, berikanlah ampunan kepada diri kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Iman kepada siapa? Risalah, ya, syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki panutan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang na'am bersegera mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah kemuliaan ketika pada masa sekarang ini ada orang-orang yang mengikuti jejak mereka, mencintai Rasul, mencintai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dan para sahabat yang lainnya dari kalangan Al-Muhajirin Wal-Ansar. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Nah, bagi siapa kemuliaan ini? Bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang-orang yang muwaffaq, yang diberikan taufik, ini adalah jumlahnya sedikit. Ya. Oleh karena itu, kita berusaha, ya, dengan mengkaji ilmu syariat ini, berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Dan ini adalah sebuah keutamaan dan kemuliaan yang wajib untuk kita syukuri. Ya, yang wajib untuk kita syukuri dan wajib untuk kita pertahankan, ya, mendapatkan taufik seperti ini. Nah, demikian doa mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Berikanlah ampunan pada diri kami dan kepada orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Demikian ketika kita berdoa, ya, kita doakan para sahabat, kita doakan para ulama yang telah memberikan andil dalam kebaikan dalam Islam ini, untuk Islam ini, menebarkan dakwah dan seterusnya. Ini adalah di antara bimbingan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa hadza du'aun syamilun li jami'il mu'minin, dan ini adalah doa yang mencakup seluruh orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Siapa saja mereka yang tercakup dalam doa ini? As-sabiqina minas sahabah. Mereka adalah orang-orang yang datang pada generasi awal, as-sabiqin minas sahabah, dari kalangan sahabat. Ya. Dari kalangan sahabat. Wa man qablahum, dan orang-orang yang datang sebelum para sahabat, kaum mukminin secara umum dari Nabi Adam dan seterusnya. Wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, al-a'immah. Naam. Baik. Ini cakupannya. Wa hadza min fadha'ilil iman, dan ini adalah buah dari seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Yani dengan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, annal mu'minina yantafi'u ba'dhum bi ba'dhin. Orang-orang yang beriman itu mendoakan saling mendapatkan manfaat, ya, sebagian dari sebagian yang lainnya. Kita mendoakan para sahabat, mendoakan para ulama, mendoakan kaum mukminin secara umum. Kita pun dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan doa dari sekian banyak kaum mukminin yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan bagi diri mereka dan mendoakan bagi kaum mukminin secara umum. Ya, kita mendoakan, mereka juga mendoakan, ya, kebaikan bagi kita. Ini adalah kelebihan yang didapatkan ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah sebuah keutamaan. Wa yad'u ba'dhum li ba'dhin, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya, tadi saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bi sababil musyarakati fil iman al-muqtadi li'aqdil ukhuwah bainal mu'minin, karena mereka bersama-sama, ya, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kata, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman al-muqtadi li'aqdil ukhuwah. Keimanan yang mengharuskan adanya ikatan persaudaraan bainal mu'minin, antara sesama orang-orang yang beriman. Naam. Allati min furu'iha ayyad'uwa ba'duhum li ba'din, di mana cabang dari persaudaraan ini adalah saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, kita mendoakan bagi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Sekian kaum mukminin juga mendoakan bagi kita. Masya Allah, seluruh penjuru dunia berdoa secara umum. Ya, berikanlah ampunan bagi diri kami. Berikanlah ampunan kepada kaum mukminin. Ketika kita beriman, masuk dalam doa tersebut. Dan ini adalah rafu darajat. Ini adalah sebagai pengangkat terhadap derajat diri kita. Naam. Ayyad'uwa ba'duhum li ba'din wa ayyuhibba ba'duhum ba'dan, dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Wa li hadha, oleh karena itu dzakara Allah fi du'a nafyal ghilla 'alal qalbi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam doa tersebut ya nafyal ghilli, penafian dari sifat kedengkian. Naam, anil qalbi, dari qalbu, asyamila liqalilil ghilli wa kathirihi, yang mencakup kedengkian yang sedikit maupun kedengkian yang jumlahnya banyak. Alladhi idhan tafa sabata bidduhu, di mana ketika kedengkian itu terangkat dari seorang hamba, maka sabata bidduhu, ya, maka akan terpastikan akan tetap padanya lawanan dari kedengkian. Nah, sekarang baik, pertanyaannya, sifat dari kedengkian lawanannya apa? Nah, lawanannya apa? Abu Abdul Latif, lawanan dari sifat kedengkian itu lawannya apa? Al-mahabbah, kecintaan. Nah, apabila kedengkian itu terangkat dari kalbu seorang hamba, maka akan tertanam padanya lawanan dari sifat dengki itu. Apa itu? Al-mahabbah. Wa huwa al-mahabbah bainal mu'minin, yaitu kecintaan antara orang-orang yang beriman. Kecintaan. Baik. Wal muwalat, demikian pula muwalat, loyal, setia dengan orang-orang yang beriman. Wan nush, dan saling memberikan nasihat kebaikan kepada mereka. Baik. Wa nahwu dzalik, dan selainnya, mimma huwa min huquqil mu'minin, di mana itu adalah di antara hak-hak orang yang beriman. Baik. Al-muhim di sini adalah keutamaan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya secara umum, dan kaum mukminin ya seluruhnya mendoakan, memberikan, mendoakan kebaikan bagi diri mereka dan ya kaum secara umum. Ini masuk kita dalam doa mereka tersebut. Wallahu a'lam. Ini tafsir yang bisa kita pelajari.